supaya kemudian ada faedah yang lain yang bisa kita tambahkan di bab yang lain. Maka al-musyahidun al-kiram, sebagai muqaddimah dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan tentunya juga tidak ulun baca semuanya, beliau menyebutkan buku ini sangat menakjubkan. Sesuai judulnya, Fawaidul Fawaid. Tentunya judul aslinya Al-Fawaid. Judul aslinya Al-Fawaid. Tapi dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah tidak menyusunnya layaknya kitab-kitab yang lain. Tidak menyusun bab, tidak menyusun tema pada setiap bab. Karena memang satu kitab yang disebutkan di sini dengan istilah yang genrenya seperti ini, mengambil faedah, mengambil hikmah, entah itu dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad, pengalaman pribadi, hubungan sosial dengan masyarakat, itu rata-rata memang acak. Nah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau di antara yang mengurutkan, lalu kemudian beliau kumpulkan, yakni tema-tema tauhid di bagian depan, tema-tema faedah hikmah di balik ayat-ayat tertentu di bagian tafsir, tema-tema berkaitan dengan keterangan dari satu sabda Nabi Muhammad SAW di bagian hadis, bahkan ada usul fikih juga di sini. Beliaulah yang kemudian mengurutkan hingga kemudian tertata rapi seperti yang kita lihat sekarang. Karena karangan genre al-fawaid, Imam Ibn Khuzaimah juga punya. Imam-imam yang lain juga punya. Dan seperti itu memang biasanya acak. Tidak seperti karangan buku-buku fikih gitu ya. Oh, jelas yakni bab per bab, pasal per pasal dari awal sampai terakhir, mau karangan siapapun tertata rapi sama kurang lebih. Bab air dulu, kemudian bab wudu, bab salat, bab mandi, macam-macam. Sebelum salat, bab mandi, bab salat. Sampai bab jihad misalnya. Kalau kitab genrenya Al-Fawaid, di mana si pengarang yang berkarya dengan kitab ini mengambil hikmah dari satu firman Allah, sangat mungkin kemudian yang dia ambil, yang dia hasilkan, tidak ada di buku tafsir yang lain. Atau ketika dia menerangkan satu sabda Nabi Muhammad SAW, mengambil hikmah dari satu sabda Nabi Muhammad SAW, juga belum diterangkan oleh ulama yang lain. Dia hanya mengambil hikmah, faedah dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad, pengalaman pribadi, perkataan seorang alim. Makanya kemudian acak. Syekh Ali mengurutkannya. Kata beliau, buku ini sangat menakjubkan. Sesuai judulnya, Fawaidul Fawaid. Buku ini memang mengandung manfaat yang amat banyak dan penuh dengan materi ilmiah yang langka didapatkan umat. Karena memang unik. Bahasanya cukup. Dan kita tahu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kalau bisa kita katakan spesialisasi beliau itu tentang amalan hati. Rata-rata kitab beliau itu tentang amalan hati. Bahasan-bahasan beliau dalam karangan-karangannya itu tentang hati dan jiwa. Tapi ingat, beliau menguasai banyak disiplin ilmu. Sama seperti gurunya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Tapi banyak karangan beliau itu berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Makanya ini diantaranya sebenarnya juga adalah bagian dari tazkiyatun nufus. Kitab-kitab tazkiyatun nufus. Cuman akidahnya ada, tauhidnya ada, ibadahnya ada kalau tidak salah juga. Lengkap. Kan seperti itu ya, tahapan untuk ilmu ya. Akidah, rukun iman, kemudian lebih mendalam dalam perkara akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang kemudian sudah cinta Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menghamba dengan cara yang benar. Dari mana kemudian dia tahu cara beribadah yang benar? Mesti tingkatan yang keduanya sudah dia pelajari. Apa itu? Ibadahnya bagus. Sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu sebab ibadahnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, lengkap. Tauhid dan akidah pondasi kuat, ibadah kemudian sesuai tuntunan, maka ini level lanjut, level tiganya, level pengsucian hati dan jiwanya. Mungkin kalau di kalangan orang luar dengan kajian tasawuf istilahnya, kita sebutkan dengan istilah tazkiyatun nufus, bab-bab pengsucian hati dan jiwa. Ada di sini dan memang di bagian akhir juga. Karena memang ini spesialisasinya Imam Ibnu Qayyim, yaitu bahasan-bahasan tentang hati dan jiwa. Oke. Kemudian kata beliau, pembahasannya mengajak kita untuk menyelami hakikat dan hikmah syariat dalam berbagai permasalahan, terutama terkait kandungan ayat-ayat Al-Quran maupun fikih Islam, dengan tetap memfokuskan pada hal-hal rinci yang amat jarang diketahui kebanyakan orang. Karena unik memang bahasannya. Jadi dalam kitab ini, siapapun yang membacanya, ulun sangat sarankan siapapun di antara pian yang menyaksikan sekarang untuk membelinya. Ini saya katakan sangat murah lah ya. 100 ribuan itu sangat murah untuk lautan ilmu seperti ini. Sangat murah. 140 apa 50 gitu. Murah lah. Lebih mahal handphone kita lah. Dengan begitu banyak faedah, dengan begitu banyak manfaat. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Ali Hasan, untuk menyelami hakikat dan hikmah syariat. Jadi lebih mendalam lagi untuk kita semuanya memahami Islam dengan membaca kitab ini, yang tentunya ini level lanjut. Oh Ustaz, oh kami kan baru pemula. Semua kita kan juga sudah belajar. Kita belajar akidah dengan Ustaz Fulan, mendalam perkara akidah khususnya tauhidnya dengan Ustaz Fulan yang lain. Kemudian fikih ibadah dengan Ustaz yang lain. Oke, kita semua pelajari. Sekarang bab tazkiyatun nufusnya, bab pengsucian hati dan jiwanya, lebih menyelami lagi makna dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, saya Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, tentunya untuk sebagian atau banyak ustaz tentunya di Indonesia, khususnya asatidzah salafiyin, bertemu dengan beliau ini per 2 tahun mudah saya tidak salah, karena setiap tahun itu ada daurah, ada penataran, pengokohan, pemantapan para da'i, 300-400 orang setiap tahun hang hadir. Di tahun ini misalnya beliau dan teman-teman beliau yang datang, Syekh Ali dan yang lain dari Jordania, maka di tahun berikutnya para masyayikh dari Madinah. Seperti itu terus. Jadi kan kurang lebih ya kita bertemu setiap 2 tahun. Yang kita sayangkan tahun ini tentunya tidak ada. Biasanya di bulan Juli. Tapi ya karena kondisi seperti sekarang ya tidak ada daur. Tentunya belum meninggal saja. Beliau belum meninggal saja. Tentunya ada yakni kebanggaan untuk menuntut ilmu langsung kepada beliau, karena beliau di antara murid seniornya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ulun ingat sekali nasihat kolega beliau kali itu yang hadir juga di daurah, Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, jika datang kepada kalian seorang yang alim, datang ke kota kalian, datang ke negeri kalian seorang yang alim, betul-betul alim, seorang ahli agama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian harus mendatanginya. Kalian harus punya waktu untuk mendatangi kajiannya. Kalian harus punya waktu, harus punya menyisihkan uang untuk mendatangi pengajiannya. Makanya ketika setiap tahun misalnya ada Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala datang ke Indonesia, kan yang datang dari penjuru Indonesia, karena memang nasihat itu melekat kepada thullabul ilm. Jakarta dekat, 1.5 jam doang naik pesawat tentunya, dekat. Yang datang ulama besar. Punya waktu? Punya. Duit? Minjem. Sebagian alhamdulillah punya, datang. Kata Syekh Musa Al-Nasr, suatu saat nanti ketika dia meninggal, ada satu kebanggaan yang luar biasa di hati Anda pernah nuntut ilmu dengan ulama sekaliber itu. Dan tentunya ulun pribadi merasakan itu. Dan para ustadz yang lain pasti juga sama. Syekh Musa yang sudah meninggal juga diantara murid senior Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Kayak misalnya baru-baru ini di tahun 2020 ini Syekh Al-A'zami Al-Hindi, ulama hadis dari India, dulu beliaulah yang tentunya diantara yang ngetes ulun dan sebagian ustadz sekarang. Ketika sebelum masuk Madinah, begitu masuk Madinah beliau dekan fakultas hadis. Kemudian beliau yakni cukup lama menghilang, tak taunya menghilang dalam mengarang. Muncul-muncul karangan subhanallah luar biasa besar dari India dan sudah meninggal. Ada kebanggaan tersendiri. Nah, kata beliau, saya Syekh Ali Hasan Al-Halabi menyusun kembali sistematika buku ini agar pembaca dapat dengan mudah memahami ide yang disampaikan oleh penulisnya. Karena beliau acak. Semuanya adalah lautan hikmah. Dari firman, dari sabda, dari pengalaman beliau pribadi. Dari menuntutnya beliau kepada para ulama di zamannya. Tapi hikmah, hikmah, hikmah. Cuman acak. Maka beliau ingin urutkan. Untuk itulah saya menyusunnya dari bab akidah, bab tafsir, bab hadis dan seterusnya. Bahkan ada usul fikih juga. Karena di dalam kitab aslinya yang belum ditaklik, belum diteliti, kita akan bahas juga sekarang. Pokoknya setengah jam di awal ini kita seperti review untuk kitab ini. Tidak ada susunan sistematika terperinci seperti itu hingga kemudian membuat para pembaca sulit menyimpulkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Makanya Syekh membantu kita. Itulah di antara gunanya para pentahkik, para peneliti kitab. Kitab Talbis Iblis yang juga kita bahas di pengajian besok ya, besok subuh ya, Talbis Iblis. Beliau juga kemudian yang tahkik. Dalam artian meneliti dari mungkin periwayatan yang, mungkin ada periwayatan yang lemah dari Imam Ibnul Jauzi. Ada mungkin dari kitab tersebut kata yang perlu dikasih harokat agar kemudian pembaca tidak salah paham. Itulah gunanya tahqiq. Dan yang kita baca adalah yang sudah ditahqiq. Yang Anda akan baca, kalau Anda membelinya, yang sudah ditahqiq. Lebih mudah untuk kita memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, berkaitan dengan yakni kitab Fawaidul Fawaid dan juga penulisnya. Poin pertama berkaitan dengan keistimewaan kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Kata beliau, ujabun fi maddatihi, azimun fi munaqashatihi, ra'iun fi jam'ihi wa lata'ifihi. Lam yurattibuhu mu'allifuhu ala nasaqin mu'ayyan au ala nahjin mubayyan. Wa ka'annahu ja'alahu mustawda'an lit-ta'ifil ilmi wa dharaifil ma'arifi allati la yajidu laha baban fi kitabin aw unwanal mu'allif unwanan li mu'allifin. Kata beliau, perhatikan halaman 3 untuk siapapun di antara Anda yang mengikuti pengajian dan memiliki terjemahannya. Materi yang terdapat dalam kitab ini Al-Fawaid ujabun fi maddatihi, ajib, luar biasa. Kemudian azimun fi munaqashatihi, agung, besar, maksudnya adalah dalam munaqashahnya, ulasannya, membahas hati, bahas jiwa harus dalam, membahas hakikat syariat, membahas hakikat dari syariat Islam, firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'iwan fi jam'ihi wa la ta'ifihi, petikannya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya sangatlah indah. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, disebutkan tidak menyusun kitab ini dengan sistematika atau metode tertentu, sehingga seolah-olah ia merupakan kompilasi dari nukilan-nukilan ilmu keislaman serta pengetahuan secara umum yang langka didapati. Makanya tadi ulun sebutkan acak. Nukilan beliau hikmah, nukilan beliau tentang hikmah firman A, nukilan beliau tentang hikmah dari hadis B, nukilan beliau tentang bagaimana beliau misalnya mengambil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, acak, tapi beliau sampaikan semua. Sementara itu beliau sendiri tidak menemukan peletakan dan judul yang cocok untuk tiap-tiap pembahasannya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kitab Al-Fawaid yang asli sebelum Fawaidul Fawaid merupakan sebuah kitab yang menghimpun beragam ilmu dan kesimpulan hukum yang disajikan secara tidak runut, acak, random. Itulah tugas pentahkik Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Wallahu a'lam bissawab. Dan disebutkan istilah al-fawaid disebutkan di sini. Fa idza 'urifa dzalika wa dhahar wa bana wa ishtahar fa innal fawaid fi 'urfil mu'allifin huwa al-kitab alladhi yajma'u katsiran min ash-shawarid wa ad-daqa'iq allati yudrikuha al-'alim aw yastanbituha min an-nusus aw min al-waqi'i aw min huma ma'an خلال تجربته الطويلة ومعاناته الشخصية واحتكاكاته المستمر بالعلم والعلماء ومصاحبة الكتب. Istilah fawaid, faedah-faedah, manfaat-manfaat. Istilah al-fawaid biasanya diberikan kepada buku yang isi di dalamnya menghimpun berbagai macam bahasan unik. Ini terkenal di kalangan para pengarang kitab. Kalau sudah kemudian menyebutkan karangannya Al-Fawaid, karena ilun sebutkan juga yang namanya Imam Ibnu Khuzaimah, ahli hadis, juga punya kitab Al-Fawaid. Jadi di kalangan para pengarang kitab, istilah Al-Fawaid itu berarti menerangkan untuk satu kitab yang isinya di dalamnya menghimpun berbagai macam pembahasan unik dan juga hal-hal pelik yang hanya diketahui oleh seorang ulama. Dalam hal ini yang kita bahas, Imam Ibnu Jauzi, versi beliau, cara pandang beliau. Yang juga lu sebutkan tadi di awal, tidak kita temukan mestinya di kitab yang lain. Kayak beliau misalnya bahas tafsir, gak ada di kitab yang lain. Kan kalau misalnya kita baca tafsir Aisyarut Tafasir, atau tafsir Muyassar, atau tafsir punya Syekh Sa'di, itu mesti sedikit banyak mirip-mirip sama Ibnu Katsir. Ya, ada yang dirujuk oleh mereka. Tapi dengan bahasa mereka, yang memperhatikan akan tahu. Dengan bahasa mereka, tapi, oh ini dari Ibnu Katsir ini. Tapi mereka bahasakan dengan jauh lebih mudah, karena mereka menafsirkan dan terkadang kemudian mengkorelasikannya dengan kehidupan mereka waktu itu. Ibnu Katsir tahun 700-an misalnya, Syekh Sa'di 1300-an, maka tentunya, ya ini bisa jadi contohnya berbeda. Padahal beliau menukil. Nah kalau yang kemudian kitab yang genrenya Al-Fawaid, itu mesti cuma dia yang menerangkan dengan cara pandang itu. Ini pemahaman untuk kita. Hal-hal yang pelik yang hanya diketahui oleh seorang ulama, atau yang disarikannya dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, keterangan dia, ijtihad dia, atau dari realita kehidupan, atau gabungan dari keduanya, yaitu nas dan juga realita. Semua itu lahir dari pengalaman panjang, pergumulan pribadi, persentuhan berkesinambungan dengan ilmu dan ulama, dan juga dengan kitab-kitab yang mereka baca. Hadirlah kemudian terhasilkanlah kemudian satu karangan Al-Fawaid. Dan istilah kitab Al-Fawaid di karangan para pengarang, yakni kita, maka itu untuk menerangkan genre buku seperti itu. Yang mencakup tentang atau menghimpun tentang berbagai macam, yakni pembahasan yang unik, langka, hanya si alim itu yang menerangkan dari sisi pandangnya. Wallahu alam bissawab. Kemudian disebutkan wala syakka annaha takunu mutanawwa'ah la takhtasu bi babin wahid. Maka tidak ada keraguan bahwasanya kitab yang bergenre al-fawaid mesti isinya itu macam-macam. Tidak khusus membahas satu bab. Ya, tidak membahas khusus satu bab. Kayak kitab tauhid ya satu. Kan gitu, tentang kitab al-kabair ya satu, tentang dosa-dosa besar, enggak gitu. Al-fawaid macam-macam. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, faminha daqa'iqut tafsir allati la tujad fi suturil maktubah wa innama tudraku bit ta'ammuli wal fahmi wal mu'anat. Di antaranya isi dari kitab-kitab yang bergenre al-fawaid, karena ia tidak membahas satu bahasan saja, satu bab saja, kayak misalnya kayak hari Jumat kan Pit ya, bahasan kita hari Jumat itu kan satu bahasan, interaksi Nabi Muhammad. Interaksinya ya macam-macam, cuman satu bahasan. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya. Sekarang kita masih di bahasan apa kita? Difabel ya. Interaksi beliau kepada orang, para penyandang cacat misalnya, khusus. Kan gitu. Kalau ini tidak. Contoh kata beliau, misalnya daqa'iqut tafsir. Tafsir-tafsir atau penafsiran ayat Al-Quran yang mendetail. Allati la tujad fi suturil maktubah, yang tidak ditemukan di kitab-kitab yang sudah dicetak. Dari cara pandang si pengarang yang dihasilkan begitu lama dari pergumulan dia dengan banyak kitab, dengan banyak ulama, dengan pengalaman pribadi, dan juga tentunya dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia berijtihad. Wa minha syawaridus sunnah allati tatawaqqafu 'ala at-tatabbu'i wa muwasalati al-bahthi wal muqaranati wal istiqsa'i wal mubahatsah. Dua. Karena isinya bermacam-macam, maka di antaranya juga adalah penjelasan mendalam tentang makna hadis yang hanya diperoleh setelah melalui penelitian. Dari si alim yang mengarang tentunya. Tentunya bahasan hadis di sini tidak banyak. Tidak banyak, beberapa saja. Tapi beliau membahasnya sangat mendalam. Yang sangat mungkin kemudian tidak kita temukan di ulama, mungkin yang sezaman yang menerangkan seperti itu. Kayak misalnya bahasan kita di hari Jumat tentang kaifa amalahum, seni interaksi Nabi Muhammad SAW. Rata-rata Syekh Al-Munajjid ketika menyampaikan satu temanya, mesti rujukannya enggak jauh dari kalau menyampaikan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jarang dari yang lain, mesti dua itu kalau Anda perhatikan. Kalau sudah Sahih Bukhari, mesti keterangannya dari Imam Ibnu Hajar. Kalau sudah Sahih Muslim, mesti keterangannya dari Imam Nawawi. Dan terkadang kita memang tidak temukan keterangan itu di yang lain, versi mereka. Itulah para ulama. Karena penelitian yang lama, pergumulan yang lama dengan kitab, dengan guru, dengan teman, mereka menelurkan hikmah-hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa minha fawaidut tajribah wal ihtikaki bin nas wa ma'rifatu a'rafihim wa madzahibihim al mukhtalifah wa anmati sulukihim. Tiga. Karena kita tahu genre kita al-fawaid, tidak menerangkan atau membahas satu bahasan saja, maka di antaranya juga adalah pengalaman-pengalaman unik si pengarang, hasil interaksi bersama masyarakat, pengenalan terhadap keragaman tradisi dan kecenderungan sosial mereka, serta seluk-beluk perilaku mereka dibahas dalam kitab yang genrenya Al-Fawaid. Dihasilkan dari interaksi pengarang dengan masyarakat. Lalu dia mengambil hikmah. Dan kita tahu bahwasanya kalau sudah berkaitan dengan masyarakat, makanya kita tahu ada satu kaidah, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa kemudian menjadi hukum, karena setiap tempat punya adat istiadat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka dia bisa jadi hukum. Uruf, biasanya juga kita sebutkan istilah uruf. Si alim yang kemudian menelurkan, menghasilkan hikmah di balik interaksi dengan masyarakat sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan lain-lain beliau sebutkan di sini banyak. Wa fi kullil majalat al-madhkura daraba Ibnu Qayyim bisahmin wafirin wa jara fi halbati sibaqi wa midmarihi ila al-ghayah. Wa faza biqasabati sabqi fa'abda fi kulli ma tanawalahu min quwwatil fahmi wa kamalil istinbati wal rusukhil ilmi. Dalam semua kriteria tersebut yang kita sebutkan tadi, ada tafsir yang dalam, enggak ada di kitab yang lain. Ada penjelasan yang dalam dari sebuah hadis, enggak ada di karangan ulama yang lain. Ada hikmah kemudian dari hasil bagaimana dia berinteraksi kepada orang lain. Dia telurkan semuanya dalam kitab yang genrenya seperti ini. Kata beliau, Syekh Ali menerangkan, dari semua kriteria tersebut, Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa dia memang mumpuni di dalamnya. Memang ulun sebutkan tadi di awal, rata-rata kitab beliau tentang hati dan jiwa. Tapi beliau menguasai juga banyak bidang ilmu, kayak Imam Ahmad juga. Menguasai 8 bidang ilmu. Bukan cuma kemudian ahli hadis, no. Ilmu yang lain dia juga jago. Disebutkan di sini, dia laksana kuda di arena pacuan yang berlari hingga mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Karena mumpuni, dia faham apa yang betul-betul dia sampaikan. Yang jadi masalah, beliau menyampaikannya acak. Makanya kita alhamdulillah mendapatkan sebuah karangan yang sudah diteliti, ditahqiq, dalam artian bukan cuma kemudian hal-hal satu kata yang perlu footnote, satu kata yang perlu diharokati, satu hadis yang mungkin lemah enggak perlu dicantumkan. Tapi dalam hal ini Syekh Ali kemudian beliau mengurutkan bab-babnya hingga kemudian mudah kita faham. Wallahu a'lam bissawab. Lalu di dalam bukunya ini, penulis memperlihatkan kekuatan pemahaman dan juga keutuhan pengambilan kesimpulannya terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Artinya beliau sangat menguasai apa yang beliau bahas, hingga kemudian beliau menyampaikan kepada kita hikmah di balik semua yang beliau bahas. Beruntungnya kita semuanya di zaman ini, ada para ulama di zaman ini yang membuat kitab-kitab para ulama zaman dahulu lebih mudah untuk dibaca dengan diurutkan per bab seperti ini. Beruntungnya lagi di zaman kita, terjemahan begini keluar. Enak banget. Walaupun tentunya untuk para menuntut ilmu, ini untuk bantuan saja. Dalam artian menuntut ilmu anak-anak santri, anak-anak ke kampus, ya jangan. Anda tidak mengerti satu makna dari bahasa Arab, Anda buka kamus bahasa Arab juga. Kalau merujuk langsung sini, maka tidak mencerdaskan. Itulah juga yang saya tanamkan ke anak-anak. Abah, buku ini ada pian punya terjemahannya? Punya. Buku itu punya? Punya. Ini kurikulum dia di pesantren. Pesaklah, kamu harus buka kamus. Gak ngerti bahasa Arab ini, maka buka kamus. Bahasa Arab juga menerangkan tentang makna itu. Ini hanya membantu, tapi kalau dijadikan rujukan repot. Karena masih tahap belajar, maka yakni tidak mencerdaskan. Wallahu alam bissawab. Oke, masih berkaitan dengan kitab ini dan kemudian juga berkaitan dengan pengarang. Disebutkan oleh Syekh Ali Hasan di sini bahwasanya buku ini memiliki beberapa cetakan. Beliau menyebutkan ada 5. Tapi sebelum ke sana, ada perkataan beliau yang bagus di sini. Kata beliau rahimahullah hafizhahullah taala berkaitan dengan kitab ini, beliau menyebutkan banyak manfaat untuk para pembaca dengan disiplin ilmu berbeda. Kalau penyair baca kitab ini dapat manfaat berkaitan dengan syair yang dia bikin, ahli hadis baca kitab ini akan dapat manfaat, ahli fikih akan dapat manfaat, bahkan ahli kalam baca kitab ini dia tahu bahwasanya dia sedang dalam keadaan salah. Dia sebutkan semua orang dan ahli dalam disiplin ilmu macam-macam baca kitab ini, dia akan dapatkan laut yang lebih luas dari keilmuan yang telah dia miliki. Beliau ambil 2 di antaranya dan ini bermanfaat untuk kita. Kata beliau, wa in qara'ahu mubtadi'un muta'allimun fasayuniru lahu at-tariq wa yadhahu 'ala al-mabadi'il wadihati allati tu'addi bihi ila masa'il al-ilmi al-haqiqiyyah allati tarfa'uhu 'an ribqati at-taqlid wa tujannibuhu al-fahm al-'alil وتصله بالحقيقة يلمسها بيده ويستشعرها بفؤاده. Kata beliau, setelah menyebutkan jika ahli hadis baca kitab ini dapat manfaat yang lain, jika ahli fikih baca kitab ini dapat manfaat yang lain, jika ahli ba, a, b, c dan d akan dapatkan manfaat tambahan dari keilmuan dia yang sudah ada, bahkan jika ahli kalam, ahli mantik, ahli filsafat baca kitab ini, dia juga akan dapatkan manfaat jauh lebih dalam dan akan mengetahui Anda dalam keadaan salah. Karena beliau sebutkan juga di sini, subhanallah. Dan jika kitab ini dibaca oleh orang yang baru mempelajari Islam, posisikan semua kita sedang belajar tentunya. Wa in qara'ahu mubtadi'un muta'allimun. Dan jika kitab ini dibaca oleh orang pemula yang lagi belajar Islam, fasayuniru lahu at-tariq, maka kitab ini akan memberikan dia cahaya untuk jalannya. Wa yadhahu 'ala al-mabadi' al-wadihah allati tu'addi bi ila masail al-ilm al-haqiqi. Dan dia akan faham, akan mengerti pondasi-pondasi yang akhirnya nanti membuat dia mengerti akan begitu banyak masalah ilmu secara hakiki. Jadi ngajarin pondasi juga. Berarti kitab ini bukan cuma kitab tazkiyatun nufus dong kalau begitu. Ya. Karena memang ada pembahasan akidahnya, tauhidnya, tafsirnya, Qur'annya, fikihnya, usul fikihnya, semua ada. Dan kita akan sebutkan nanti pada kurikulumnya Imam Ibnu Qayyim atau yakni biografi Ibnu Qayyim, bagaimana cara beliau, pondasi beliau, landasan beliau sebelum mengarang kitab ini, kemana rujukannya, ada hubungan yang nanti dengan kitab mulia dengan manhaj salaf. Allati tarfa'u an ribqati at-taqlid, di mana kalau orang sudah tahu pondasi yang bagus, pondasi yang bagus, akidahnya kuat, katakanlah demikian, tarfa'uhu an ribqati at-taqlid, maka dengan mempelajari kitab ini, selain kitab ini akan menerangi untuk dia jalannya, menerangkan kepadanya bagaimana pondasi-pondasi yang benar dalam mempelajari Islam, di antaranya belajar akidah dulu, rukun iman, maka pasti dia akan terangkat jauh dari yakni perkara taklid, karena dia berilmu, dia akan jauh dari ribqah, belenggu taklid, dia tidak akan ikut-ikutan, karena ini agama wahyu, ini agama dalil. Ketika Anda sudah tahu pondasinya dan bagaimana kemudian manhaj dalam beragama, kita sudah bahas dimulai dengan manhaj salaf. Bahkan kita masih di bab itu ya. Apa kemarin, Pak? Manhaj salaf yang paling penting ya, yaitu sumber rujukan mereka, firman, sabda, ijma. Anda kalau tahu mabda'nya, pondasi yang kuatnya, Anda akan jauh dari belenggu taklid. Karena Anda akan mengikuti yakni firman dan sabda dengan paham yang benar, wahyu. Wa tujannibuhu al-fahmal 'alil, dan akan, dan orang kalau kemudian pondasinya bagus, mengerti hakikat sebuah ilmu, maka akan menjauhkan dari pemahaman yang alil, bermasalah. Karena bagus pondasinya. Dalam masalah keimanan, pondasinya kuat, tahu akhirnya dia mana yang menyimpang. Dalam masalah bagaimana kemudian menyikapi orang yang melakukan dosa besar, tahu dia pondasinya, akhirnya adil dia dalam bersikap. Jauh dia dari pemahaman yang salah. Kenapa? Pondasinya kuat. Kayak kemarin misalnya, ikhwah kita, mudah-mudahan dia nonton juga sekarang, bagaimana ketika dia bikin jurnal berkaitan dengan satu hal, mengharuskan dia membaca banyak buku-buku filsafat. Dan dia mengatakan bahwasanya, saya betul-betul Ustaz sekarang terpengaruh. Maka ulun katakan, kamu baca buku-buku filsafat untuk kemudian yakni karya atau untuk menghasilkan S2-mu, jurnal untuk menghasilkan S2-mu. Tapi kamu tidak imbangi itu dengan membaca karangan para ulama. Kita para ulama. Kan Anda harus baca nih. Maka kalau itu saja yang kamu baca, tidak kemudian membaca karangan para ulama, maka kamu kalah karena pondasimu belum kuat, saya katakan. Makanya saya juga sampaikan ke dia bahwasanya, kalau misalnya kita belum paham betul firman Allah dengan semua penafsirannya, dengan pemahaman yang benarnya, kita enggak baca Taurat. Kita enggak baca Injil. Ulun ingat sekali waktu itu di semester terakhir, semester 7 dan 8. Di semester 7 dan 8 di Islam University itu ada yang di mata kuliah Al-Adyan. Kita mempelajari agama-agama yang lain. Itu di tahun terakhir. Kenapa? Dipupuk dulu 3 tahun. Di tahun terakhir baru ada apa? Mata kuliah itu, Al-Adyan. Dan yang dipelajari cuma 2. Yahudiyah dan Nasrani. Kalau bisa kita katakan itu agama. Yahudi, Nasrani. Di tengah-tengah kita belajar, teman ulun dari mana ya? Pokoknya dari benua Afrika lah. Entah dari Kenya lupa saya, atau dari Ghana lupa saya. Syekh, bolehkah kita membaca Taurat? Pertanyaannya begitu. Apa jawab syekhnya? Apakah kamu telah menghatamkan Al-Quran? Dalam artian menghatamkan ini bukan cuma membaca, semua juga sudah hatam dong. Maksudnya kamu memahami Al-Quran, semuanya sudah. Faham kamu semua isi Al-Quran? Kata dia, belum syekh. Ah, itu dulu prioritaskan. Maksudnya kata beliau, pondasi kita harus kuat dulu. Kita faham gak dengan kitab kita dulu? Kalau kita mantap sekali, kayak misalnya apa tuh yang terkenal tuh, Dr. Zakir Naik, dia hafal. Kita berbaik sangka mungkin dia tahu semua penafsiran semua ayat itu. Makanya dia baca Injil, dia baca kitab-kitab agama yang lain. Dia udah mantap dulu dengan Qur'annya. Jangan beralasan karena Anda hobi baca, kemudian Anda asal baca. Hobi baca bagus. Yang dibaca, tanya Ustaz, Ustaz, apa yang harus saya baca dulu? Hobi baca bagus. Jarang-jarang itu, mungkin sekian persen saja. Mungkin gak sampai 5 mungkin ya. Masyarakat kita ini, sangat kita sayangkan, kita gak hobi baca. Anda punya hobi baca, wah bagus. Tapi apa yang Anda sebaiknya baca, tanya kepada yang lebih tahu. Agar Anda tahu prioritas apa yang harus dibaca dulu. Dan ingat, irsyadu ustadzin, petunjuk dari seorang ustaz, keterangan dari seorang ustaz yang Anda panuti, tetap kemudian Anda punya prinsip itu. Ketika enggak faham, tanya. Jangan pahami sendiri. kitabnya udah benar nih, yang dibaca dulu apa? Betul, betul. Tapi kemudian ketika Anda baca, mesti ada yang Anda tidak pahami. Jangan kemudian Anda mengambil, yakni apa tuh, hasil sendiri. Menyimpulkan sendiri. Tanya, Ustaz maksudnya apa? Dan subhanallah, terima kasih ya. Ikhwah kita, yang muda sampai yang tua, belum suka sekali, masih bertanya. Ustaz, Anda baca kitab Anu, di halaman Anu. Maksudnya apa? Wah, keren. Padahal beliau, saya tahu, beliau dosen. Jauh di atas saya umurnya. Tapi beliau bertanya karena itulah adabnya. Oh, maksudnya ini Pak. Kayak tadi pagi juga misalnya. Oh, maksudnya begini Pak. Ya, nomor ustadznya mudah diraih. Di WhatsApp bisa, di DM bisa, di telepon bisa. Minta waktunya telepon. Jadi hobi baca Anda, bagus. Apa yang harus Anda baca? Tanya. Ketika Anda baca kurang paham, tanya. Agar kemudian kita tidak salah faham. Wallahu a'lam bissawab. Wa tasiluhu bil haqiqati al musabi adih, maka dia akan sampai kepada hakikat ilmu tersebut. Seakan-akan dia memegangnya dengan tangannya, mantap kuat. Wa yastashiruha bi fuadih, dan dia merasakannya, hakikat ilmu itu di hatinya. Kenapa? Pondasinya bagus, pondasinya kuat. Orang yang baca kitab ini, insyaallah dia akan diberikan lampu penerang untuk jalan yang lurus, pondasi yang kuat untuk memahami ilmu secara hakiki. Dengannya Anda tidak akan kemudian terjerumus kepada, yakni apa itu istilahnya, taklid, beragama hanya ikut-ikutan, atau Anda salah faham akan memahami satu firman atau satu ayat. Kenapa? Karena mabda Anda, pondasi Anda mantap kuat. Wallahu a'lam bishawab. Wa in qara'ahu al-murabbuna wal mu'allimun fa sayathuruna fihi 'ala nadharatin tarbawiyyatin nafsiyyatin wa akhlaqiyyatin ham ta'jazu 'ulumu at-tarbiyyati al-mu'asirati bi kulli tash'ubatiha wa takhassusatiha an al-ityani bi mithliha aw an-nadhiri li nadhiriha. Dan kalau yang membaca kitab ini adalah para pendidik, para pengajar, para ustadznya, niscaya mereka akan sampai kepada begitu banyak nazarat, teori, yang memudahkan dia untuk memahami jiwa, akhlak, berkaitan dengan pendidikan, dan hal-hal yang lain. Beliau sebutkan di sini di zamannya, di mana pendidikan al-mu'asirah yang modern di zaman itu dengan semua, yakni caranya menyampaikan, tidak bisa mendatangkan seperti yang didatangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi untuk para ustaz pun, para muallim, para murabbi, kitab ini akan memberikan kita begitu banyak manfaat. Teori-teori penting seputar jiwa, teori-teori penting seputar akhlak. Karena ini memang yakni kekhususan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan semua kalangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang disebutkan tadi berkaitan dengan cetakan, disebutkan oleh Syekh Ali, kitab ini memiliki beberapa cetakan. Ada 5 beliau sebutkan. Dan Syekh Ali mentahkik ini sudah 25 tahun yang lalu disebutkan. Tahkikan beliau ini sudah lama ya. Beliau menyebutkan ada 5 yakni terbitan, tema terbitan, dan di antara yang terbaik kata beliau adalah yang dipublikasikan oleh Al-Fadhil Al-Husain Ayyid Sa'id, seorang dosen dari Fakultas Adab Universitas Al-Qadhi Iyad di Marrakesh. Di mana itu ya? Oh, di Maghrib, di Maroko. Itu yang terbaik. Meskipun terbitan dari Dar Al-Ma'arif ini sudah bagus, tapi ia masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Itulah tugas Syekh Ali untuk mentahkik kitab ini. Di antaranya belum sebutkan ada 7 yang beliau lakukan di sini. 1, pengukuhan keautentikan naskah dan pemberian harokat pada beberapa redaksi yang dinilai perlu dikasih supaya orang enggak salah baca. Dan Syekh Ali dan yang lain yang dari Jordan gitu ya. Pokoknya non Saudi gitu ya. Kalau sudah ceramah itu terkadang ada unsur sastra dalam bahasa yang beliau sampaikan. Jadi kalau kita meleng sedikit selesai itu. Apalagi melengnya banyak. Tidur namanya itu. Ayo hilang udah. Harus betul-betul dengarkan dengan seksama. Na'at man'ud, sifah mausuf. Beliau ketika mensifati sesuatu itu kadang-kadang 3, 4, sampai 5 kata. Untuk mensifati satu kata. Waduh itu artinya apa ya? Beliau. Makanya saya ingat sekali cerita. Dari Ustaz Ahmad Zainuddin Hafidhullah Ta'ala. Bagaimana ketika beliau ingin Ustaz Firanda menerjemahkan ceramah beliau. Dan beliau terjemahkan selesai. Apakah Ustaz Firanda? Syekh At-Abtani. Engkau bikin saya repot. Kenapa? Susah. Makanya ketika di Masjid Imam Syafi'i gitu ya. Ada Syekh datang, Syekh Ramadan. Kemudian terjemahkan. Oh saya berani. Kenapa? Orang Saudi. Enak, gampang, mudah. Enak, gampang, mudah apa tuh? Mudah lah. Makanya saya berani dengerin, catat, terjemahkan. Beda kalau sudah dari luar. Makanya belum menyebutkan di sini, di antara yang beliau lakukan lah beberapa harus dikasih harokat supaya orang tidak salah paham. Pembagian pembahasan ke dalam beberapa paragraf dan beberapa sub pembahasan. Makanya kita dapatkan secantik ini kemudian urutan babnya. Penomoran setiap judul pembahasan, takhrij terhadap sebagian hadis yang redaksinya disebutkan tapi tidak begitu jelas uraiannya, pasti beliau terangkan di footnote. Ini riwayat siapa, kemudian derajatnya apa, beliau terangkan. Kayaknya sudah kita dapatkan selengkap ini. Buku aslinya enggak gitu. Penyebutan referensi yang menjadikan rujukan penulis, beliau sebutkan lengkap. Supaya ilmiah, karena seperti itulah yang namanya bahasan ilmiah. Informasi terkait status atau derajat hadis beliau terangkan, ini lemah, ini sahih. Tugas peneliti. Kemudian pencantuman judul asli maupun judul tambahan pada setiap bab dan sub bahasa. Wallahu a'lam bissawab. Belum bahas kita ini ya. Masih mukadimah. Enggak apa-apa, kita mukadimah aja dulu ya. Karena kita sekarang akan masuk sedikit berkaitan tentang penulis. Kita akan masuk mengenal sedikit tentang ini penulis yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Mukhtasar turjumatul muallif. Tentang penulis secara singkat. Al-Imam Al-Jalil Ibnu Qayyim 'alamun min a'lami ulama'il kutubi was ulama'il kitabi was sunnah. Wa manarun min manaratil haq fi hadyihi ishraqun wa nurun wa rahmah falaqad hayya radhiyallahu anhu, disebutkan dengan radhiyallahu sini, li rabbihi wa kitabi rabbihi wa sunnati khatamin nabiyyin hayya hayatas siddiqin was syuhada yaftahu qalbahu lin nur li'annahu la yuhibbu an yahya illa finnur. Luar biasa. Disebutkan di sini, Imam Ibnu Qayyim adalah seorang ulama terkemuka. Sebutkan di sini nama beliau. belum. Nama beliau nanti setelah ini, lebih detail. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ia merupakan salah satu manar, mercusuar. Manar al-haq, mercusuar kebenaran. Makanya banyak orang enggak suka gitu ya. Makanya banyak orang tidak suka dengan beliau, apalagi dengan gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. karena mereka ya 11-12. Dan di kitab ini tentunya kita akan dapatkan bagaimana kedekatan beliau dengan gurunya, karena tidak sedikit beliau menukil perkataan gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang juga tentunya memiliki kelebihan yang sama. Karena bisa jadi hebatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menguasai begitu banyak disiplin ilmu ya karena gurunya begitu. Karena gurunya begitu. Ia merupakan salah satu pengibar panji kebenaran mercusuar. Tahu ya mercusuar. Dan karenanya pantas jika dijuluki al-imam al-jalil, yaitu imam besar dalam sejarah Islam. Dalam keilmuan Islam, sorry. Petunjuk ulama ini memancarkan cahaya dan rahmat. Sebelum bahas kitab Terbis Iblis yang kita akan bahas besok, ulun terfikir untuk membahas Ighathatul Lahafan yang mirip-mirip sebenarnya, Ighathatul Lahafan. Tapi lebih repot sepertinya karena lebih dalam pembahasannya. Wallah bisa, maka Talbis Iblis cukuplah, itu juga sudah cukup repot. Alhamdulillah kemudian begitu banyak ini bantuan, di antaranya dengan sebagian atau banyak para ustaz yang bantu kita dengan terjemahannya. Karena bahasanya repot sebenarnya. Wallah bisa. Barakallahu fihim, para ustaz, para penerjemah. Petunjuk ulama ini memancarkan cahaya dan rahmat. Beliau rahimahullah taala benar-benar hidup demi Rabb-nya, untuk kitab Rabb-nya, dan untuk sunnah nabinya, sang penutup para nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hidupnya untuk ilmu, untuk firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ia hidup sebagaimana hidupnya para siddiqin dan syuhada. Luar biasa. Siddiqin. Bukan siddiq. Beliau membuka hatinya untuk memberikan cahaya, karena dia tidak suka hidup kecuali dalam cahaya. Cahaya ilmu. Dan ilmu ini cahaya. Maka kita harus tahu dari mana kita mengambil cahaya kita masing-masing. Ilmu bisa datang dari siapapun, tapi berguru kita harus milih. Kemudian kata beliau, Asha yuhattimu tawaghit asyirki wa asnamal wathaniyah. Ini kenapa beliau enggak disukai. وَيُدَمِّرُ تِلْكَ الْحُسُونَ الَّتِي شَيَّدَتْهَا شَهَوَاتُ الطُّغَاةِ الْبُغَاةِ مِنْ أَحْلَاسِ الرُّمَمْ وَرَادَتِ الْإِثْمِ فِي رَدْغَةِ الْمَوَاخِيرِ عَاشَ وَالْقُرْآنُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفِي فِكْرِهِ وَفِي قَلْبِهِ بَلْ عَاشَ وَالْقُرْآنُ فَلَكٌ لَا تَدُورُ حَيَاتُهُ إِلَّا حَوْلَهُ فعاد هو وشيخه الجليل الإمام ابن تيمية إلى السنة بهاءها ورونقها وخلصاها مما شابهها وبين لأكثر الحقائق الإسلامية مفهوماتها الصادقة الحق وجعل لكل حقيقة ما هو لها دون نقص أو زيادة. Berikut kita akan sebutkan bagaimana beliau dan gurunya Imam Qayyim guru beliau Syekhul Islam Taimiyah, mereka menghancurkan kesyirikan. Kalau sudah menghancurkan kesyirikan, musuhnya banyak. Imam Qayyim rahimahullah hidup untuk menghancurkan sembahan dan berhala kemusyrikan. Hidupnya untuk itu. Tentunya tidak berperang langsung, tapi dengan karya-karya, dengan karangan-karangan, dengan bantahan-bantahan. Merobohkan benteng-benteng kenistaan yang dipuja oleh para penyembah syahwat. Karena karangan beliau dan juga gurunya, untuk orang-orang menyimpang di asma dan sifat ada. Untuk syiah ada. Untuk ahli kalam ada. Bantah semuanya. Dirobohkan semuanya. Benteng-benteng kenistaan yang dipuja oleh para penyembah syahwat dan pelaku dosa di dalam lumpur kenistaan. Beliau hidup dengan bimbingan Al-Quran yang senantiasa berada di hadapan dalam pikiran dan hatinya. Oleh karena itulah hidupnya selalu lekat dengan Al-Quran. Runtut dengan ini, bersama gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ia berhasil mengembalikan keagungan dan keindahan as-sunnah serta membersihkannya dari segala sesuatu yang menodai kemurniannya. Berarti beliau dan juga gurunya memerangi kebid'ahan hingga kemudian sunnah kembali. Memerangi kesyirikan hingga kemudian tauhid kembali. Kalau sudah mendakwahkan tauhid, kalau sudah mendakwahkan sunnah, musuhnya banyak dan banyak pasti yang enggak suka. Kedua tokoh ini pula yang telah menjelaskan hakikat-hakikat ajaran Islam berdasarkan pemahaman yang sebenarnya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus saleh. Dan kita akan baca juga bagaimana metode pengarangan Imam Nuqayyim di kitab ini dan juga kitab-kitab yang lain. Karena itulah di antara adab seorang pengarang kita. Dia harus terangkan metode yang dia lakukan. Kan kita waktu bikin karya tulis juga begitu kan. Untuk mendapatkan S1, S2 mesti. Saya menulis ini dengan cara kita sebutkan metodenya. Beliau pun demikian. Serta menjadikan setiap hakikat itu berada pada tempat semestinya. Tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan. Wallahu a'lam bishawab. Belum baca cepat sebagai penutup. Nama lengkap beliau Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Haris Az-Zur'i Ad-Dimishqi, orang Damaskus, Suria. Julukannya adalah Syamsuddin, matahari agama. Wah, karena cahaya ya. Dan kunyahnya Abu Abdullah. Ia dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah sendiri adalah nama sebuah sekolah yang dikelola ayahnya. Karena beliau memang berguru pertama kali kepada ayahnya. Itulah kenapa semua kita, hei para ayah, dan juga hei para ibu. Madrasah pertama anak-anak kita, itu kita. Khususnya ibu. Bapak juga. Ibu itu guru, bapaknya kepala sekolah lah. Itu madrasah pertama. Imam Nuqayyim dilahirkan pada tanggal 7 Safar 691 Hijri. Ia tumbuh di dalam sebuah keluarga yang dinaungi ilmu dan kemuliaan. Memang keluarga ilmu ya. Mula-mula beliau menuntut ilmu dari ayahnya sendiri. Dari bapak. Semua kita juga begitu insyaAllah. Maka jangan sampai kemudian semua pahala yang yakni harusnya kita miliki sebagai seorang ayah atau ibu diambil oleh semua ustaz dan ustazah yang ada di sekolah. Kenapa? Karena Anda enggak punya waktu untuk anak Anda. Untuk menamainya, untuk mendengarkannya, mengulangi hafalan aja enggak punya waktu. Apalagi nungguin dia. Wallahu bisa. Jadilah guru pertama untuk anak-anak Anda. Ustaz dan ustazah itu yakni bisa mengambil semua pahala kalau kemudian sampai baca Qur'annya dari nol. Ustaz-ustaz yang mengajarkan. Tidak dari Anda. Rugi kita sebagai kedua orang tua. Mereka membantu kita intinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya para ustaz-ustazah, mereka kan juga punya anak. Jadi anak kita sekunder dong. Yang kedua. Mereka punya yang lebih utama juga. Anak mereka. Kalau kita serahkan semuanya, aduh, salah. Pahala mereka ambil semua tuh. Oke. Mula-mula beliau menuntut ilmu dari ayahnya sendiri, lalu dari banyak ulama terkemuka semasa hidupnya. Di tahun 691 ya beliau lahir. Berarti beliau ulama tahun 7-an Hijriah. Alhasil, ia pun menghasilkan karya-karya yang bagus dalam berbagai disiplin ilmu yang dia tekuni. Selain ilmunya yang sangat mendalam, ia juga banyak berzikir kepada Allah. Ahli zikir memang. Sering sekali melakukan sholat malam. Berwatak lembut dan berhati bersih. Makanya kitab-kitabnya tentang tazkiyatun nufus. Terakhir. Ia sudah terkesan dengan Syekhul Islam Taimiyah semenjak pertama kali bertemu dengannya pada 712 Hijriah. Di umur 21 berarti. Lahir 691. Ketemu Syekhul Islam 712. 20-an tahun. Setelah itu ia kerap bertemu dan berguru kepada beliau hingga akhir hayatnya. Ibnu Qayyim juga ikut menanggung beban perjuangan bersamanya. Membela prinsipnya dan mengibarkan bendera perjuangan sepeninggal gurunya. Ibnu Taimiyah tahun 728 Hijriah. Ibnu Qayyim terus menyebarkan ilmu yang ia miliki hingga ia meninggal dunia pada Kamis 13 Rajab 751. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini sekilas tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga tentunya muridnya yang bukunya sekarang sedang kita bahas, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan muqaddimah kitab Faidul Fawaid. Sumber yang menjadi acuan Ibnu Qayyim dalam menyimpulkan hukum Al-Kitab was-Sunnah al-Ijma'. Ini di antara metode pengarangan dan juga menunjukkan prinsip bahwasanya sumber yang menjadi acuan Imam Ibnu Qayyim dalam menyimpulkan hukum Al-Kitab was-Sunnah al-Ijma'. Adapun mengenai metode penyimpulan hukumnya, pertama Imam Ibnu Qayyim bersandar pada nas yang ada. Satu masalah ditetapkan hukumnya dengan berbagai macam dalil. Ia pun mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama terlebih dahulu dan memilih pendapat yang didukung oleh dalil. Memang seperti itu seharusnya. Kitabullah, Al-Quranul Karim, kemudian ijma. Dengan mengemukakan pendapat para ulama yang disertai dengan dalil yang lebih kuat dibandingkan yang lain jika memang ada perselisihan. Itulah yang dianut, yang menjadi metode pengarangan Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini dan juga kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladun khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai muqaddimah untuk kajian kitab Faidul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan lewat WhatsApp atau gimana nih? Oh, dari situ. Salam. Mungkin bagi para pemirsa yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui fasilitas raise hand yang ada di Zoom aplikasi ataupun juga menuliskan pada kolom chat di aplikasi Zoom. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan apa yang telah disampaikan Ustadz, ataupun juga ada pertanyaan yang di luar materi juga dipersilahkan, itu disampaikan di kolom chat. Sepertinya kita ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Ya. Bagaimana cara kita menjelaskan secara bijak kepada teman yang awam mengenai dakwah salaf ini? Siap. Al-Mushahidun Al-Kiram, pertanyaan adalah menerangkan secara bijak tentang dakwah salafiyah. Oke. Okay. Al-Mushahidun Al-Kiram, tentunya untuk teman-teman yang sudah ngaji, ini perkara yang sudah biasa ya. Tapi untuk yang belum, atau sekarang mungkin baru join dengan kajian ini atau kajian-kajian yang lain yang berafiliasi dengan salaf, atau kemudian menisbatkan dirinya salafi atau salafiyin, maka semua kita, dan kita mengharap semua asatidz berkaitan dengan dakwah salafiyah, dakwah yang kemudian dinisbatkan kepada salafus salih adalah mengusung kepada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu an ajma'in. Salafi itu penisbatan. Salaf itu orang yang telah mendahului kita, entah dalam umur, entah dalam keutamaan atau yang lain umum. Tapi yang dimaksudkan di sini, kalau kita kerucutkan maksud dari salaf di sini adalah Nabi Muhammad itu sendiri dan kemudian tiga generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salafi itu penisbatan. Siapapun yang belajar bahasa Arab, ya di ujung itu ya nisbah, penisbatan kepada salafus saleh. Nabi Muhammad itu sendiri, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walaupun tentunya sering sekali kalau kita kerucutkan itu dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini. Jamaknya salafiyun, salafiyin. Ia bukan ormas. Ia bukan organisasi masyarakat. Ia metode dalam memahami agama. Makanya biasa diistilahkan dengan manhaj salaf. Metode dalam beragama, cara beragama Anda, cara beragama kita. Itulah yang didakwakan oleh semua ustadz ini. bagaimana agar kita semua ini, kita tahu tujuan kita beribadah. Kita tahu tujuan kita diciptakan dan jin untuk menyembah Allah. Maka bukan cuma ikhlas. Harus sesuai dengan tuntunan. Maka cara memahami firman Allahnya, cara memahami sabda Nabi Muhammadnya harus sesuai dengan pemahaman salafus salih. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk merujuk kepada salaful ummah, salafus salih, Nabi Muhammad itu sendiri, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam cara memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kemudian dengan ulama berikutnya? Sama. Ulama berikutnya, ulama imam madhab dan selanjutnya sampai bahkan mungkin orang yang 100 tahun yang lalu sebelum kita saja. Seperti Syekh Sa'di yang lu sebutkan tadi. Maka salaf untuk kita. Mereka telah mendahului kita dalam umur. Mereka telah mendahului kita dalam keutamaan. Faham mereka, faham para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Itulah dakwah salafiyah. Berkaitan dengan kemudian di dalamnya ada oknum yang masih kurang sana sini, dalam semua pengajian pun ada. Manhajnya mesti benar. Metode beragamanya mesti benar. Pelakunya, orangnya belum tentu. A dan B mungkin salah. C dan D pasti mungkin salah. Ada yang kemudian baru hijrah, ada yang kemudian masih di perjalanan. Tapi kemudian semangat belajarnya, semangat kemudian hijrahnya membuat dia kemudian wah berbicara agama sana sini. Padahal baru belajar. Bisa jadi kemudian oknum yang seperti ini membuat dakwah secara umum menjadi tercoreng. Maka untuk siapapun di antara kita yang baru belajar, baru di perjalanan hijrahnya, fokuskan diri untuk belajar dulu. Tapi kan harus berdakwah, betul. Tapi mungkin lingkupnya yang kecil dulu. Pasangan Anda, orang-orang ring satu Anda, dan itu sudah cukup berat. Pasangan Anda, anak Anda, orang tua, paman bibi, ya, yang kecil dulu. Jangan tampil ke permukaan dulu. Tidak ada larangan untuk tampil ke permukaan, tapi kalau belum siap, Anda mungkin lebih banyak menyesatkan dibandingkan kemudian meluruskan. Kenapa? Belum mumpuni. Sampaikanlah dulu perjalanan Anda, hijrah Anda. Tapi bukan berarti kemudian diam dan tidak berdakwah. Sampaikan ilmu sesuai dengan yang kita pahami, tapi mungkin lingkupnya kecil dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, manhajnya mesti benar. Yang kemudian berjalan di atas manhaj tersebut, akhlaknya mungkin beda-beda. Alhamdulillah banyak yang lurus, yang error pun masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Maka ketika ada satu kesalahan individu, dari siapapun yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah ini, maka tidak boleh di general. Wah, kayak gitu semua berarti. Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin secara umum. Apa itu namanya dakwah salafiyah. Para, yakni orang-orangnya disebut dengan salafi. Dan ini penisbatan yang agung. Cuman penuh dengan konsekuensi. Anda boleh menisbatkan diri Anda, karena ini sebuah keagungan. Menisbatkan diri kepada generasi terbaik. Salaful ummah, salafus salih. Tapi ada konsekuensi. Jangan hanya tampilan. Ya, jenggot dipelihara. Celana dipelihara di atas mata kaki untuk laki-laki. Perempuannya sampai level bercadar. Tapi subhanallah, banyak bab yang masih bolong di sana-sini. Di sana-sini dalam artian itu adalah pintu yang sangat parah sebenarnya. Apa itu? Dosa lisan. Orang nanti akan mengeneral. Padahal Anda belum belajar. Makanya belajar dulu. Tekun dulu. Banyak tutup mulut dulu. Nanti dulu. Sudah mantap. Sudah kemudian faham dengan benar. Apalagi plus juga sudah mempraktekkan. Silahkan berdakwah. Mungkin lingkup kecil dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini fenomena. Begitu banyak teman-teman kita baru hijrah atau masih di perjalanan. Tapi kemudian ada satu dosa masa lalu yang masih terbawa. Buruknya lisannya. Maka itulah kemudian yang harus dia obati. Ibadah Anda sudah benar. Muamalah Anda dengan Allah sudah benar. Dengan beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya. fokuslah kepada bakti pada orang tua. Jika Anda seorang istri, bakti pada suami. Jika Anda seorang suami, tanggung jawablah kepada yang Anda nafkahi. Dan semuanya, jagalah lisan. Itulah yang paling utama yang harus kita jaga. Karena paling banyak yang menyebabkan orang itu masuk neraka Allah karena sebab dosa lisan. Betapa banyak kemudian karena satu orang kemudian tergelincir dia pada lisannya, sayangnya dia followersnya banyak, subscribernya banyak, dia dinisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, akhirnya tercoreng sedakwah seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kurang lebih tentang dakwah salafiyah. Yang lain? Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan belum ada yang masuk setelah yang tadi Ustaz, cuman kami dari tim panitia telah menyiapkan dua bingkisan. Jika berkenan Ustaz untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan kepada Ustaz mengenai dua pertanyaan jika ada. Kemudian yakni pemenangnya dapat bingkisan. Kami kirimkan Ustaz. Caranya kepada Ustaz. Mereka jawab. Oh, mereka jawab di Zoom. Oh, siap. Gampang. Kalau siapapun di antara Anda tadi nyatet, maka yang saya tanyakan pertama adalah tahun lahirnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cluenya di atas 600. Sudah? Jarang-jarang begini nih. Soalnya kita biasanya kasih kitab-kitab aja gitu. Sudah? Pertanyaan kedua? Sudah dulu. Pertanyaan kedua. Oke. Maka pertanyaan kedua untuk teman-teman di luar sana biar dapat bingkisan juga. Apa Ustaz, ini ada saudara Fikri Al-Banjari mungkin yang akan menjawab pertanyaan pertama. Siap-siap, silakan. Silakan Bapak Fikri Al-Banjari yang sudah raise hand untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz. 7 Safar 691 Hijriah. Wah, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Mantap. Ini orangnya atas. Barakallahu Fikum, Pak. Masya Allah. Untuk saudara Fikri Adi nanti bisa cepat ya. Dicat ya. Cepat tadi padahal saya ngomong. Tapi tercatat, luar biasa. Jangan-jangan mantan wartawan ya, Pak. Tahu Bapak wartawan ya. Barakallahu Fikum. Yang kedua? Nisbat beliau. Tadi disebutkan nisbat beliau yaitu Ad-Dimishki. Damaskus. Oke? Okay? Itu di negara mana? Mudah itu. Beliau orang Damaskus. Dimishko. Ada yang kata tengah? Cluenya ya negara yang sedang konflik ya. Kita kasihan kita dengan kaum muslimin di sana. Ada? Rafadol. Oh, ada yang jawab di chat? Atas nama Pak Yasir. Apa sebutannya? Oh iya betul. Barakallahu fikum. Di Suriah ya. Dari beliau orang Suriah, beliau orang Syam, Syami. Muhammad Yasir ya. Barakallahu fikum. Mungkin kita sudahi ya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Jazakumullah khairan panitia dari kajian Tabalong mengaji ya atau apa nih? Tabalong mengaji? Oh, Al-Um Tabalong. Oh. Barakallahu fikum untuk panitia Al-Um Tabalong dan juga para pemirsa semuanya yang juga mungkin mengikuti pengajian ini. Insyaallah mukaddimah saya anggap sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuk pada bahasan, tapi ingat ulun sebutkan tadi di awal bahwasanya mungkin akan ulun comot-comot. Tidak semuanya ulun baca urutan karena kita ketemunya sebulan sekali. Mungkin ada 2-3 bab ulun jadikan satu pengajian. Karena apa? Mungkin bahasannya berhubungan saja. Itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.